nona makan petita rame-rame. Duduk bersama-sama, duduk beramai di pantai. Nona, shumari nona, duduk beramai rapat-rapat. Jangan lampu terbuka, shio padede padede. Nona, nona manis. Sama-sama duduk beramai di pantai. Nona, cumari nona, duduk beramai rapat-rapat. Jangan lampu terbuka, shio padere padere. Nona.